Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian di pagi hari ini. Dan kita masuk di satu subjudul baru, yaitu kaidah dalam transaksi online. Di sini kita akan membahas beberapa kaidah yang secara umum bisa kita jadikan sebagai panduan dalam melakukan transaksi online. Yang pertama, bahwa hukum asal transaksi adalah mubah selama tidak melanggar aturan syariat. Hukum asal transaksi adalah diperbolehkan selama tidak melanggar aturan syariat. Kenapa? Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga manusia boleh berkreasi untuk melakukan transaksi apapun, bermuamalah apapun sesuai yang dia kehendaki. Namun dengan rambu-rambu, tidak boleh melanggar aturan syariat. Kemudian di sini juga saya tegaskan bahwa transaksi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan beliau yang menciptakannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menciptakan transaksi. Tapi transaksi itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Hanya saja Nabi SAW menjelaskan tentang batasannya, bagian mana yang diperbolehkan, bagian mana yang dilarang, tapi beliau tidak mengajarkan teknisnya. Sehingga ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada bagian aturan dan ada bagian teknis. Kalau bagian teknis diserahkan kepada manusia, silahkan manusia mau bertransaksi seperti apa. Tapi kalau bagian aturan, Nabi SAW yang paling paham tentang aturannya. Karena itu kemarin sudah sering kita sampaikan, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat ini benar. Yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Kalimat ini salah. Karena yang paling paham tentang hukum urusan dunia adalah Rasulullah SAW. Kemudian di sini saya sebutkan salah satu di antara contohnya adalah transaksi salam yang itu sudah ada di Madinah. Meskipun akad ini tidak ma'ruf di Mekah. Ibnu Abbas menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wan nasu yuslifuna fi thamar al-ama wal amain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, masyarakat Madinah telah melakukan akad salam untuk rentang waktu selama setahun atau dua tahun. Faqala, kemudian beliau bersabda, man sallafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Siapa yang melakukan akad salam untuk kurma, maka harus dilakukan dengan timbangan yang jelas, takaran yang jelas. Yang dohir dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menjumpai akad salam ketika beliau tiba di kota Madinah. Tayyib, ini kaidah yang pertama. Dan ketika beliau menjumpai akad salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Padahal itu akad yang baru. Bahasa lainnya akad bid'ah gitu ya. Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat yang ada di Madinah sudah terbiasa melakukannya. Beliau tidak melarang, tapi beliau kasih batasan. Salam itu harus kayak gini. Takarannya jelas, timbangannya jelas, artinya deskripsinya jelas. Kemudian nanti waktunya juga jelas, kapan akan diserahkan, dan beberapa ketentuan yang lainnya. Kemudian, kaidah yang kedua, bukan syarat dalam transaksi harus terjadi pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli. bukan syarat dalam transaksi harus terjadi pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Berarti pertemuan bisa fisik, bisa non fisik. Pertemuan fisik, penjual dan pembeli ada di satu majelis. Pertemuan non fisik, penjual dan pembeli tidak berada di satu majelis. Apa dalilnya? Tidak harus terjadi pertemuan non fisik. Dalilnya adalah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang bai' mu'athah, yang menurut jumhur ulama ini diperbolehkan. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya, bai' mu'athah, jual beli mu'athah adalah jual beli tanpa ijab kabul. Dan fungsi pertemuan fisik itu salah satunya adalah ada ijab kabul. Berarti kalau tidak ada pertemuan fisik, tidak ada ijab kabul. Ataupun kalau ada berarti melalui HP. Misalnya sama sekali tidak ada, baik pertemuan fisik maupun non fisik. Karena yang satu dilayani oleh mesin. Selama mereka saling ridho, hukumnya boleh. Ad-Dasuqi, salah satu ulama Malikiyah, beliau mengatakan yan'aqidul bai'u bima yadullu 'ala ar-ridha 'urfan. Sawa'un dalla lughatan aw la min qawlin aw kitabatin aw isyaratin minhuma aw min ahadihima. Transaksi jual beli terhitung sah dengan pernyataan akad apapun yang menunjukkan saling ridha. Sawa'un dalla lughatan aw la, baik sesuai dengan makna bahasa atau tidak. Sehingga misalnya Anda bertransaksi dengan orang asing, bahasanya beda. Orang Jawa bertransaksi dengan orang Sunda. Yang satu gak bisa bahasa Sunda, yang satu gak bisa bahasa Jawa. Pakai bahasa persatuan pun gak bisa. Ini orang Jawa yang sudah tua, bahasa Indonesia gak ngerti. Orang Sunda yang tua, bahasa Indonesia gak ngerti. Bertransaksi. Mereka ketemu cuma senyum, senyum saja. Tapi saling paham, mantuk-mantuk. Akhirnya mereka bertransaksi. Hukumnya diperbolehkan, baik dengan tulisan, isyarat, ucapan maupun yang lainnya. Di marketplace kita melakukan jual beli dan dilayani oleh platform. Sehingga sama sekali di situ tidak ada pertemuan penjual dan pembeli, dan bahkan mungkin tidak ada komunikasi. Memang ada fasilitas komunikasi dengan penjual, tapi kadang nggak ada komunikasi, sehingga sama sekali hanya mengikuti alur di situ, klik klik klik, check out, bayar. Dan pendapat yang lebih kuat ini hukumnya diperbolehkan, dan itu pendapat jumhur ulama. Yang ketiga, bukan syarat dalam transaksi, objek transaksi harus ada di majelis akad. Kalau tadi subjeknya tidak harus ada di majelis akad, sekarang objeknya juga tidak harus ada di majelis akad. Dan dalil tentang ini adalah akad salam yang ada di zaman para sahabat. Mereka melakukan akad salam, padahal saat akad objeknya nggak ada. Objeknya di mana? Objeknya nggak tahu, entah kemana. Mungkin atau objeknya masih belum didatangkan. Bisa sekian tahun lagi. Tadi sampai disebutkan oleh Ibnu Abbas setahun, bahkan dua tahun. Sehingga saat akad dilakukan, objeknya masih jauh. Nanti setahun lagi atau dua tahun lagi baru bisa didatangkan. Dan Nabi SAW tidak melarang akad seperti ini, sehingga beliau membolehkannya. Karena bukan syarat dalam transaksi, objek harus ada di majelis akad. Penerapannya dalam bisnis online kita bisa pahami. Mereka melakukan transaksi online, sementara objeknya hanya berupa gambar. Dan itu bukan objek, itu deskripsi objek. Gambar, kemudian penjelasan. Pihak konsumen sama sekali tidak pernah melihat objek itu secara fisik, tapi dia hanya melihat deskripsi dalam bentuk gambar atau tulisan. Dan ini diperbolehkan. Dalam akad salam, penjual memiliki tanggungan untuk mendatangkan barang sesuai kriteria yang dipesan, yang disebut dengan al-mausuf fi dhimmah, objek mausuf fi dhimmah, nanti kita sebutkan ya, yaitu objek yang dijelaskan berdasarkan kriteria namun dalam tanggungan orang yang wajib menyediakannya, yaitu penjual. Dalam transaksi online, barang tidak ada di majelis akad, tapi barang dijelaskan dalam bentuk foto atau penjelasan kriteria. Dan ini diperbolehkan. Karena itu, saya menyimpulkan bahwa hadis yang berbicara tentang akad salam itu sangat membantu kita untuk memahami hukum banyak hal dalam bisnis online. Hadis yang berbicara tentang akad salam di masa Nabi SAW dan para sahabat itu paling banyak membantu bagi kita untuk melihat tentang beberapa aturan dalam bisnis online. Karena banyak dalam bisnis online itu subjek tidak ketemu, objek tidak ada di majelis akad, kemudian nanti ada skema dropshipping yang itu merupakan skema salam, dan beberapa kasus yang lainnya termasuk tentang masalah COD ya. Salam tidak boleh COD, karena kalau COD pakai akad salam nanti jadinya kalik bil kalik. Kemudian apalagi dalam salam uang harus dibayar secara tunai, dan aneka aturan-aturan yang lainnya dalam salam yang itu sangat membantu dalam penjelasan tentang hukum seputar bisnis online. Kemudian salam juga tidak boleh tertentu, salam muayyan dilarang dengan ijma ulama. Barang tertentu, barang muayyan, objek muayyan dipakai untuk akad salam hukumnya dilarang. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih detail di bab yang membahas secara khusus tentang akad salam. Di sini saya nanti sebutkan lebih dekat dengan akad salam ada di halaman 62. Karena basic kita lebih banyak di bagian ini. Kalau Anda paham akad salam, insya Allah untuk bisa memahami beberapa kasus yang ada di bisnis online itu turunannya. Nah, itulah yang saya maksud dulu ya, bahwa kasus itu selalu muncul yang baru. Ada kasus, nanti ada kasus lagi, terus tanpa batas waktu. Tapi sekian banyak kasus itu, ternyata ketika dikerucutkan kembalinya ke akad salam. Dan akad salam ada dalilnya. Nah, akad salam itu disebut dengan jenis kasus. Dari situlah kita bisa memahami adanya banyak kasus bisa terjawab dengan dalil karena dia dikembalikan ke jenis kasus. Nah, proses mengembalikan ini para ulama menyebutnya dengan proses kias dan analogi. Jika dia benar maka boleh diterima. Kemudian kaidah yang keempat, semua yang harus ditransaksikan secara tunai tidak bisa dilakukan secara online. Semua yang harus ditransaksikan secara tunai gak bisa dilakukan secara online. Yang harus dilakukan secara tunai apa? Anda bertransaksi dengan apa? Saya bertransaksi pakai duit. Baik, berarti yang wajib dilakukan secara tunai dengan menggunakan duit apa? Pertama, duit itu sendiri, duit dengan duit. Yang kedua, emas atau perak. Dan pendapat jumhur, baik yang bentuknya batangan, perhiasan maupun koin, semuanya wajib dilakukan secara tunai ketika ditukar dengan duit. Berdasarkan hadis yang sudah berkali-kali kita singgung, yaitu hadis tentang riba nasi'ah atau beberapa asnaf ribawiyah, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum, kemudian syair, ya, gandum kasar, kurma dan garam, serta turunannya, ya, jika ditransaksikan maka harus sama kuantitas dan dari tangan ke tangan. Tidak boleh ada penundaan. Jika terjadi penundaan maka masuk dalam kategori riba nasi'ah. Baik, kemudian di sini saya sebutkan tentang penjelasan para ulama mengenai alasan kenapa disebut sebagai riba. Ada pendapat yang lebih kuat bahwa emas dan perak yang itu merupakan kelompok pertama disebut sebagai benda ribawi karena dia adalah mutlak samaniyah. Ilahnya adalah karena dia mata uang yang sah. Sehingga dikiaskan dengan ini, Semua mata uang yang berlaku di masyarakat sebagai alat tukar yang sah, dia masuk dalam kategori benda ribawi jenis pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah bahan makanan. Ada gandum halus maupun kasar, ada kurma, ada garam, turunannya, ada gula, ada tepung, ada beras, dan aneka bahan makanan pokok di sekitar kita yang bisa disimpan. Dia termasuk benda ribawi jenis yang kedua. Kemudian saya sebutkan aturannya yang insya Allah cukup jelas ya. Jika dia dipertukarkan dengan yang sama, beras dengan beras, emas dengan emas, maka wajib tunai dan tidak boleh ada selisih waktu, wajib tunai dan tidak boleh ada selisih kuantitas. Basmati per kilo berapa? 50 ribu misalnya. Beras IR per kilo 10 ribu. Ini kalau dipertukarkan gimana? Boleh, tapi syaratnya harus sama. IR sekilo, basmati sekilo. Pak, rugi dong yang IR. Ya kalau nggak mau, rugi yang basmati ya. Kalau nggak mau rugi, ya, ya jangan dilakukan. Aturannya kayak gini. Terus solusinya gimana kalau kita tetap ingin melakukannya? Nah ada solusinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih solusi. Jual dulu yang ini, lalu dapat duit. Setelah itu dipakai untuk beli yang itu. Terus nanti kalau dipakai beli, karena sudah berbentuk duit, berarti dapat sedikit. Ya iya, karena ini sudah berbentuk duit. Misalnya beras IR dijual dapat duit 10 ribu, lalu dipakai untuk beli beras basmati, cuma dapat 2 on. Ya Anda dapat 2 on bawa pulang. Terus gimana? Ya tidak apa-apa. Dan itulah yang diperbolehkan. Yang kedua, jika dipertukarkan satu kelompok emas dengan perak, beras dengan apa? Kurma. Maka yang penting tunai, meskipun boleh ada selisih, boleh ada beda kuantitas. Yang ketiga, dipertukarkan dengan beda kelompok, tidak ada aturan, bebas ya, tidak ada aturan. Tayyib. Insya Allah sudah cukup mudah untuk dipahami, karena ini materi tentang masalah riba dan Anda sudah begitu familiar dengan materi ini. Kemudian kaidah yang kelima, objek transaksi ada dua bentuk. Pertama, objek yang boleh ditransaksikan yang statusnya jelas, yang disebut dengan objek muayyan. Objek muayyan itu apa? Contohnya adalah objek yang ada di majelis akad. Anda datang ke konter, ketemu HP, tertarik dengan HP itu. Pak, HP ini berapa harganya? Terus Anda nunjuk HP ini. HP ini yang sedang Anda transaksikan, namanya objek muayyan. Meskipun mereknya ada banyak, HP ini di counter itu ada 3 misalnya, ada 4. Tapi ketika Anda sudah nunjuk salah satu, maka salah satu yang Anda tunjuk ini jadi objek muayyan. Muayyan itu artinya tertentu yang sedang diakadkan. Sehingga kalau HP ini enggak jadi, Anda pilih yang lain, nanti objek muayyannya pindah ke HP kedua yang Anda pilih. Yang kedua, objek yang tidak ada di majelis akad namun dijelaskan berdasarkan kriteria, ini disebut objek mausuf, dan pihak penjual akan menyerahkan di waktu tertentu, maka disebut fi dhimmah, dalam tanggungan. Sehingga jadilah penyebutannya mausuf fi dhimmah, objek yang disebutkan berdasarkan kriteria yang ada dalam tanggungan. Nah, jika tidak memenuhi dua jenis ini, maka termasuk objek ma'dum, objek yang tidak ada. Ada keterangan dari Ibnu Qayyim, saya bacakan terjemahannya saja. Untuk akad salam, orang yang beranggapan bahwa akad ini tidak sejalan dengan kias, maka dia salah paham dan menyangka termasuk dalam larangan Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak, jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Karena larangan ini berlaku untuk objek yang ma'dum, Wal qiyasu, sementara secara qiyas ini tidak sah. Yang benar transaksi salam sejalan dengan qiyas. Karena transaksi salam adalah jual beli sesuatu dalam tanggungan. Fa innahu bai'u madmunin fi dhimmah mausufun maqdurun ala taslimihi ghaliban. Dijelaskan berdasarkan kriteria dan umumnya bisa diserah terimakan. Sehingga dalam akad salam meskipun objeknya tidak ada, tidak disebut sebagai jual beli barang yang ma'dum, barang yang tidak ada. Tayyib. Kita lanjutkan dulu ya. Atau mungkin saya perlu tuliskan biar Anda bisa lebih jelas dalam masalah ini. Kita fokus untuk objek atau kaidah yang keempat dan kaidah yang kelima ya. Kita fokus untuk kaidah keempat dan kelima. Yang ini terkait masalah objek. Jadi kembali kepada kaidah umum dalam masalah jual beli, yaitu perhatikan selalu rukun. Anda berpegang teguh dengan rukun terus ya. Rukun itu apa, Pak? Unsur. Ada berapa kemarin? Ada tiga. Kalau Ustaz Arifin menyebutnya ada empat. Tapi tiga maupun empat di sini tidak jadi masalah karena beliau kasih rincian. Tiga, subjek, objek, sigot. Kalau kemarin Dr. Arifin Badri membagi subjek jadi dua, penjual dan pembeli, jadinya empat ya. Penjual, pembeli, barang atau uang dan sigot, ada empat. Tapi kita sebut tiga, di mana subjek berisi dua. Baik, kaidah-kaidah yang saya sebutkan di buku sebenarnya tidak jauh dari ini. Ketika akad transaksi online tidak dipersyaratkan subjek harus saling ketemu. Kemudian tidak disyaratkan objek harus ada di tempat. Tidak disyaratkan objeknya apa misalnya. Atau di situ objek harus berdasarkan kriteria yang jelas. Baik. Sekarang kita coba lihat kaidah yang keberapa tadi tentang objek yang harus tunai. Objek yang harus tunai. Maka dia tidak bisa dilakukan akad salam. Nah, sehingga kalau melihat objek yang harus tunai berarti dua pasang yang disebutkan ya, dua pasang. Pasangannya uang dengan uang. Uang dengan uang wajib tunai. Ini wajib tunai. Uang dengan emas atau perak, ini juga wajib tunai. Baik batangan, koin maupun perhiasan, wajib tunai. Dan ini berdasarkan dalil yang tadi kita sebutkan, yaitu hadis dari Ubadah Ibn Samit. Sekarang kalau yang ketiga, uang dengan bahan makanan, saya tulis saja beras ya. Uang dengan beras. Wajib tunai enggak ini? Tidak wajib tunai. Enggak wajib tunai. Berarti boleh enggak jual beli beras kredit? Boleh. Loh, beras kan benda ribawi. Betul, beras benda ribawi. Tapi dia benda ribawi yang tidak satu kelompok dengan uang. Kalau uang itu alat tukar, kalau beras bahan makanan. Karena dia tidak satu kelompok, maka uang dan beras boleh dilakukan secara tidak tunai. Tayyib, insyaallah cukup mudah untuk dipahami ya. Lain halnya kalau, tapi ini tidak mungkin bisa dilakukan online ya. Beras dengan beras. Ini mau tidak mau harus offline kalau beras dengan beras. Karena fisiknya tidak bisa ditransfer. Bisanya dikirim. Beras dengan beras, ini harus tunai. Andaikan begini Pak, ada orang punya beras, mau ditukar beras Jogja dengan Surabaya, bisa enggak dilakukan secara online? Oh bisa. Gimana? Mereka telepon-teleponan, Saya punya beras ini, saya punya beras ini. Baik, kamu satu kintal, saya satu setengah kintal. Nanti kita pakai kurir. Lalu saya gunakan kurir kereta, yang Surabaya juga gunakan kurir kereta. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh ya. Nah itu mungkin tergambar jual beli beras dengan beras secara online. Dia wajib tunai. Tayyip, insyaallah kita paham tentang ini karena ini sudah sering kita singgung dalam pembahasan masalah riba. Berikutnya kita masuk pada posisi keberadaan objek. Keberadaan objek. Salah satu di antara kriteria objek yang dilarang untuk ditransaksikan adalah objek yang tidak ada. Objek yang tidak ada. Kalau tidak ada objek berarti gimana? Tidak memenuhi rukun. Karena salah satu rukun jual beli adalah adanya objek. Makanya kalau orang menjual barang yang belum dimiliki, itu sama dengan melakukan transaksi, rukunnya enggak lengkap. Berarti seperti sholat yang enggak baca Fatihah atau sholat yang enggak rukuk, gimana? Batal. Maka kalau objeknya tidak ada, akadnya jadi batal. Ini disebut dengan ma'dum. Disebut dengan objek ma'dum. Jual beli objek ma'dum, baik ma'dum, batal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu dalam sebuah hadis, la tabi ma laisa indak. Jangan kau jual apa yang tidak kau miliki. Karena kalau tidak memiliki berarti dia ma'dum, sesuatu yang enggak ada. Kalau sesuatu yang enggak ada berarti tidak memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu keberadaan objek. Nah, tolong bedakan dua hal ini ya. Tidak ada. Dengan belum dimiliki. Ternyata ini beda. Ini sama atau beda? Beda. Hadis ini berlaku untuk yang pertama, tidak ada. Bukan berlaku untuk yang kedua, belum dimiliki. Jadi saya kasih tanda, ini berlaku untuk nomor satu. Wah, bingung Pak ini Pak. Nanti dulu ya, jangan bingung. Untuk bagian yang kedua, yang belum dimiliki, berarti akan ada peluang untuk memilikinya. Betul. Ada peluang untuk memilikinya. Bagian ini boleh diakadkan. Nomor dua, objek yang belum dimiliki, ini boleh diakadkan dengan dua cara. Pertama, salam. Yang kedua istisna. Untuk objek yang belum dimiliki bisa diakadkan dengan dua cara. Pertama salam, yang kedua istisna. Syaratnya apa untuk objek yang belum dimiliki? Syaratnya adalah jelas kriteria. Jelas kriteria. Sehingga di sini ada syarat tambahan, jelas kriteria. Kalau ini objek yang tidak ada, dia enggak jelas kriteria, dia enggak ada ya. Tanpa kriteria. Barangnya kayak gimana? Ya, ini saya enggak punya. Dan enggak tahu saya apakah bisa punya atau tidak. Ya, itu tidak ada. Nah, kayak gini tidak boleh dilakukan. Dan itu baik ma'dum, jual beli yang tidak ada. Tapi kalau salam boleh. Nah, yang belum dimiliki sementara jelas kriteria itu disebut dengan barang mausuf. Mausuf, mausuf itu artinya jelas kriteria. Tapi dia nanti akan didatangkan dalam akad salam maupun istisna, maka disebut dengan fi zimmah. Mausuf fi zimmah. Dijelaskan berdasarkan kriteria dalam tanggungan. Dan itu terjadi pada dua akad ini, salam dan istisna. Objeknya adalah objek mausuf fi zimmah. Selain akad ini, tidak boleh menggunakan objek mausuf fi zimmah. Kalau selain akad ini menggunakan objek mausuf fi zimmah, masuk kategori baik ma'dum, baik tidak ada. Baik, contohnya Pak gimana Pak? Salam kita sudah berkali-kali tadi saya sebutkan ya. Sekarang istisna contohnya gimana? Anda pesan baju. Pak, saya pesan baju, model kainnya kayak gini, ada coraknya kayak gini, kancingnya seperti ini, terus kerahnya kayak gini. Penjahit apakah sudah punya baju itu? Belum. Kain bahkan bisa jadi belum punya. Jenis kancingnya enggak punya. Apalagi benangnya belum punya misalnya. Sehingga dia belum punya bahan baku. Boleh enggak melakukan akad istisna padahal dia belum punya bahan baku? Jika memang dia produsen, hukumnya boleh. Maka tidak jadi masalah dia melakukan akad istisna untuk objek yang belum dimiliki, tapi nanti akan diproduksi oleh si penjahit, oleh produsen, sehingga dia masuk mausuf fi dhimmah. Mausufnya di mana? Anda ngasih keterangan jenis kainnya kayak gini, jahitannya seperti ini, kemudian jenis kancingnya, model kerahnya, berarti dia mausuf. Dalam tanggungan pihak penjual, maka dia fi dhimmah. Baik. Dan inilah yang saya maksud tadi ya, bahwa dalam akad objek tidak harus ada di tempat. Dia belum dimiliki oleh penjual, tapi nanti akan didatangkan oleh penjual, yang disebut dengan objek mausuf fi dhimmah. Insyaallah cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan. Kaidah berikutnya yang keenam, deskripsi telah mewakili kejelasan terhadap barang. Sehingga jika sudah dideskripsikan, maka tidak ada lagi jahalah yang menyebabkan batalnya transaksi. Karena jahalah itu salah satu di antara penyebab transaksi menjadi batal. Tapi jika sudah ada deskripsi, maka jahalah itu menjadi berkurang, sehingga transaksinya menjadi diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, serah terima secara hukmi. Bahwa serah terima barang itu ada dua. Ada serah terima secara fisik, ada yang non-fisik. Yang bagian ini boleh dihapus. Ada serah terima fisik, ada serah terima non-fisik. Serah terima fisik berarti barangnya ada, kita serahkan barangnya. Kalau serah terima non fisik berarti diwakili oleh barang yang lain. Seperti kemarin ya, yang disebut dengan takobut hukmi. Sehingga takobut ada dua, ada takobut hakiki dan takobut hukmi. Kemarin sudah kita singgung hal ini. Dan objek yang harus tunai, maka takobutnya boleh dengan takobut hukmi. Seperti uang, uang itu kebanyakan kita menggunakan takobut hukmi. Nah, di mana Pak buktinya? Anda transfer itu nyekel duit enggak? Pegang duit enggak? Tidak. Begitu transfer cuman dapat notifikasi bahwa uang sudah masuk ke rekening Anda, ini bukti transfernya. Selesai. Padahal bukti transfer itu Anda bawa ke supermarket, enggak laku. Saya punya duit sekian ini, bukti transfernya, lihat nih. Enggak laku. Pak, kalau cuma nunjukkan bukti transfer saya simpan, enggak laku. Berarti ini bukan duit. Cuman ini penjelasan kalau duitnya sudah masuk, lalu kita cek di rekening ternyata masuk. Berarti di situ terjadi serah terima, Anda sudah menerima transfer, tapi statusnya takobut hukmi. Ibnu Qudamah mengatakan, li'anna al-qabdu mutlaqun fi syar'i, fayajibu ruju' fihi ilal urfi kal ihras. Ya, penting ini ya. Takobut itu disebutkan secara mutlak tanpa batasan dalam syariat, karena itu untuk batasan takobut dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kita selesaikan. Yang kedelapan, komunikasi via medsos termasuk ijab kabul. Karena medsos itu berarti kita menulis. Dan ada kaidah mengatakan, al-kitabah takumu maqamal ibarah indal haja. Tulisan itu bisa mewakili pernyataan ketika dibutuhkan. Yang kesembilan, pembeli tidak bertanggung jawab terhadap barang hingga barang itu diterima oleh pembeli. Kemarin sudah kita bahas ini di bab takobut ya. Karena kalau pembeli belum menerima, berarti pembeli tidak bertanggung jawab terhadap resiko barang itu. Nah, kemudian jika terjadi resiko, siapa yang harus nanggung? Di sini saya kasih catatan tentang status kurir pengiriman barang. Posisi kurir dalam pengiriman barang adalah wakil bagi penjual untuk mengantarkan barang ke tujuan dengan upah tertentu, sehingga posisi dia wakalah bil ujroh, wakil bil ujroh. Sehingga status barang adalah amanah bagi kurir. Status barang di tangan kurir adalah amanah yang harus dia jaga, dan Allah perintahkan untuk menjaga amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Karena itu jika terjadi resiko, maka ada dua keadaan. Jika resiko terjadi karena keteledoran kurir, dia yang harus nanggung resiko, meskipun enggak ada asuransinya. Tapi jika resiko terjadi di luar keteledoran kurir, maka yang menanggung resiko adalah penjual, karena barang belum diterima oleh pembeli. Nah, yang jadi masalah begini, beberapa kurir di negara kita itu kurang menjaga amanah, sehingga kadang terjadi kerusakan terhadap barang, dia diam aja ya. Kadang dibanting, ditendang, ditindih, barang pecah dan seterusnya. Kalau enggak diasuransikan, klaimnya susah. Kadang hilang, dan itu juga sering. Ada salah satu kawan ya, yang dia ketika ngirim barang ini di daerah yang katanya ya, kata dia, daerah ini termasuk daerah yang rawan dengan kurir nakal. Jadi barang sering hilang. Sehingga salah satu kawan ini gunakan cara gimana biar barang itu tidak hilang. Akhirnya ketika ngirim itu ditulisi, kan ada tujuan, ada asal ya, dari, kepada ya, AKBP Fulan, dari AKBP Fulan, ditulisi AKBP gitu ya. Loh, kenapa kok ditulisi AKBP ya? Ya, kalau ditulisi kayak gitu dia gak berani untuk ngambil resiko terus nyuri barangnya, ngilangin barangnya. Ini bohong gak pak? AKBP kan jabatan di kepolisian, biar ditakuti oleh kurirnya, karena kurirnya kurang bertakwa. Ya, membuat singkatan asal kepanjangannya benar, semoga gak bohong. AKBP terus kepanjangannya apa? Ya mungkin anggap saja aku Bapak Fulan gitu ya. AKBP Fulan berarti aku Bapak Fulan. Kalau kurirnya kemudian takut, wah ini AKBP, jangan macam-macam barang ini, nanti kalau macam-macam kamu bisa dituntut. Ya, semoga itu bisa mengajari mereka agar lebih rapi dalam mengirim barang. Terutama tolong diperhatikan ya, Anda kalau kirim Al-Quran, mohon dikasih tulisan gede-gede di bungkusnya, Mushaf Al-Quran tolong dihormati. Karena kita tahu kurir ngapain, lempar, banting, tendang, injak, mungkin dilakukan. Itu Quran dilempar, waliyadzubillah, kekufuran, bahaya ya, perbuatan kekufuran. Maka kasih tulisan, ini mushaf Al-Quran, tolong dihormati. Sehingga mungkin kalau sebatas dikasih lakban fragil ya, ini gak boleh dibanting, gak boleh ditekan, gak boleh diinjak, kurang begitu apa diperhatikan. Tapi kalau Anda kasih ini Quran ya, jika Qurannya adalah seorang Muslim, pasti dia akan memperhatikan. Ini harus dimuliakan. Tayyib. Baik, sekarang kita coba tambahkan tadi tentang masalah deskripsi ya, yang disitu kaitannya dengan masalah jahala. Jadi jahala di sini kelihatan? Kelihatan? Kan di sini ya? Jahala. Jahala ini yang menyebabkan transaksi menjadi goror jika dia berkelanjutan, dalam arti nilainya besar. Jadi dia bisa besar, bisa kecil. Besar kecilnya tergantung apa, Pak? Kembali kepada uruf. Sehingga misalnya kalau kita kasih rentang angka antara 1 sampai 10, jahala 10 goror, hukumnya dilarang. Jahala 1 boleh. Dan jahala itu enggak mungkin 0. Jahala enggak mungkin 0. 0 jahala itu enggak mungkin. Kok bisa? Karena manusia tidak tahu hal yang gaib. Manusia tidak tahu hal yang gaib, dia punya keterbatasan pengetahuan. Nah, keterbatasan dalam transaksi online, pembeli tidak bisa megang barang, tidak bisa nyoba, tidak bisa lihat langsung, bisanya hanya deskripsi. Berarti ada jahala. Betul. Nah, jahalanya itu diturunin ya. Diturunin, semakin bisa turun makin bagus. Sehingga misalnya Anda telpon si A yang berada di luar kota. Aku punya barang bagus. Cuman gitu aja. Harganya 1 juta, mau enggak? Barangnya apa? Ya pokoknya barang bagus. Anda cuma ngasih info bagus. Tapi info yang lain kan enggak ada. Bagus berarti satu sifat. Dari 10 turun jadi 9. Ini jalannya masih gede banget. Antum turunin, Anda turunin. Diturunin sampai jalannya itu jadi angka 3. Nah, ketika sudah kecil jadi angka 3, grade-nya turun, maka jalannya sudah turun, hukumnya jadi boleh. Ya, hukumnya boleh. Kok bisa? Karena jahala kalau 100% dihilangkan, hukumnya dilarang. Nah, batasan grade jahala, kapan dia boleh, tidak boleh, tidak bisa memang kita ukur dengan angka kayak gini, karena sifatnya kualitatif ya. Intinya, ini hanya ilustrasi saja. Ketika Anda turunkan hingga dia jahalanya semakin hilang, semakin mengecil, maka transaksinya menjadi diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, bisa di nomor telepon 08 12 444 3344. Kita bacakan pertanyaan melalui WA, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah membeli barang dalam jumlah banyak dengan harga grosir, dibayar lunas di depan, namun barangnya diambil bertahap sesuai kebutuhan, dan bolehkah menerima bonus dari penjualnya? Dibayar tunai ya? Di depan. Apakah penjual sudah memiliki barang itu? Sudah. Sudah. Baik, saya catat ya. Kita coba angkat pertanyaan. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dikecilkan volume televisinya, Pak. Halo. Silakan Bapak. Mau bertanya Pak. Silakan. Ini jadi misalkan Ana jual kaos ya, kaos yang custom gitu. Halo. Silakan. Oh iya, jual custom. Cuman posisi Ana di sini ini bukan sebagai si pembuatnya, ada teman misalkan dia yang buatnya itu. Nah, Ana pasarin sesuai permintaan customer, udah gitu baru Ana lempar ke teman Ana itu yang membuat. Nah, gimana hukumnya kalau seperti itu gitu ya? Apakah ada keterlibatan Bapak dalam memproses produksi barang itu? Gak ada, Ustaz. Berarti Bapak sama sekali tidak desain, tidak apapun ya? Cuman memasarkan? Iya, gak ada. Cuman Ana jadi ya kalau dibilang kayak sales-sales mungkin ya, salesnya gitu. Bapak punya hubungan perwakilan dengan teman Bapak? Perwakilan gimana maksudnya? Dalam arti apakah Bapak sudah pernah minta izin kepada temannya untuk menjualkan produknya? Iya, udah. Udah. Baik. Sehingga hanya sebatas sales ya? Iya, sebatas sales aja. Cukup insya Allah. Ya. Satu lagi Ustaz, boleh? Satu lagi silahkan. Jadi gini, misalkan Nana buka warung ya, warung offline nih misalkan makanan. Nah terus Ana mau masukin ke kayak online lah, kayak GoFood gitu. Nah itu sebatas mana yang dibolehkan ya? Terus hukumnya gimana kalau misalkan Ana ikut GoFood? Baik, cukup. Ya, cukup Ustaz. Nah, ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib. Coba kita jawab yang pertama tadi melalui WA. Dibayar secara tunai di depan, kemudian barang diambil secara bertahap dan dapat diskon. Apakah ini diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, zahirnya diperbolehkan. Sehingga begini ya, dulu sudah pernah kita sampaikan tentang jual beli dua harga. Ini berlaku jika di situ ada variasi harga berdasarkan rentang waktu pembayaran. Tapi kalau di situ ada dua ada variasi harga, cuman dipilih salah satu, maka bukan lagi jual beli dua harga. Sehingga kalau ada kasus beli banyak murah, hukumnya bagaimana? Boleh ini. Beli banyak murah. Kamu kalau beli 10, saya kasih harga 10.000. Kalau beli 20, harganya 9.000. Kalau beli 30, harganya 8.000. Boleh enggak? Boleh. Sehingga insya Allah tidak masalah beli banyak dengan harga murah. Sudah? Setelah beli banyak dengan harga murah, uang diserahkan secara tunai. Lalu barang diambil sesuai kebutuhan. Berarti di situ kan ada posisi terutang. Ada posisi berterutang, uang tunai. Maka pihak toko yang menerima uang itu berutang kepada Anda senilai barang yang sudah dia pesan. Senilai barang yang sudah dia beli. Sehingga wallahu alam, mungkin itu lebih dekat ke akad salam. Meskipun dalam praktiknya salam itu barangnya diserahkan sekaligus, namun kami tidak menjumpai adanya larangan barang harus diserahkan atau barang tidak boleh diserahkan secara bertahap. Kami tidak menjumpai larangan itu. Sehingga wallahu ta'ala alam, insyaallah tidak masalah ketika barang diserahkan secara bertahap. Baik. Kemudian kita coba bahas kasus yang kedua tentang barang custom. Tentang barang custom tadi, ketika dia custom, berarti dia muayyan tertentu. Karena dia muayyan, tulisan muayyan kayak. karena dia muayyan tertentu, maka tidak boleh dilakukan akad salam. Bolehnya akad istisna. Akad istisna itu berarti melibatkan proses produksi. Nah, untuk bisa melakukan akad istisna, antara aturan salam dengan istisna beda ya. Ini ada aturan sendiri, ini ada aturan sendiri. Untuk bisa melakukan akad istisna, maka Anda harus terlibat dalam proses produksi. Karena itu ketika Anda bukan produsen, nggak bisa pakai akad istisna. Terus gimana? Dalam kasus yang tadi Bapak sampaikan, posisi Bapak adalah sales. Jadi ini ada produsen, lalu Bapak menjadi sales. Nah, sales ini jika dapat izin resmi dari produsen, berarti dia wakil. Nah, nanti dapat fee sesuai yang disepakati. Atau bisa juga dapat margin sesuai yang diizinkan oleh pihak produsen teman Anda. Insya Allah tidak masalah. Wallahualam. Tayyip. Kemudian satu lagi tadi yang disampaikan adalah kasus GoFood. Ini belum kita bahas sekarang ya. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan yang lain. Intinya para ustadz berbeda pendapat, sebagian membolehkan dan sebagian melarang untuk kasus GoFood. Namun wallahualam, para guru saya ya, Al-Ustadz Arifin Badri, Al-Ustadz Erwandi, mereka melarang GoFood. Mereka melarang GoFood. Namun beberapa ustadz yang lainnya membolehkan. Sehingga ada khilaf di sana. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang lain insyaallah. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Ini di luar tema Ustaz. Jika ada orang yang merasa seperti ada gangguan, apakah orang ini perlu diruqyah dan apakah ustadz bisa meruqyah? Jika ada orang yang merasa seperti ada gangguan, apakah perlu diruqyah? Kecemasan seperti ini sebenarnya bermula dari was-was. Dan Anda perlu paham begini ya. Saya tuliskan. Bahwa gangguan setan itu ada dua. Ada gangguan fisik. Di sini kelihatan? Ada gangguan batin, gangguan non fisik. Untuk gangguan fisik itu cirinya ketika dia kondisinya enggak normal. Misalnya teriak-teriak, berontak, kalau tidur enggak bisa tenang, seperti orang yang kesurupan, seperti orang gila. Kadang merasa tercekik, kadang kalau sudah terganggu dia bentur-benturkan kepalanya dan seterusnya. Sehingga gangguan fisik itu sangat kelihatan jelas. Ya seperti orang kesurupan gitu ya. Kadang tegang-tegang, gak karuan. Nah, untuk orang yang mengalami gangguan fisik, maka dia bisa diobati dengan cara jin itu diusir. Jangan sampai merasuki fisiknya dengan cara diruqyah. Sebisanya. Nah, gangguan fisik ini jarang. Gangguan fisik ini jarang. Lebih sedikit gangguan fisik dibandingkan gangguan non-fisik. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ar-Ra'd, lahu mu'akibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat mu'akibat yang mereka menjaga manusia dari depan, dari belakang, atas perintahnya. Sehingga kita setiap hari itu dijaga dua malaikat. Di depan ada, di belakang ada. Dan mereka berkumpul setiap subuh dan setiap asar. Ada malaikat shift malam yang berjaga dari asar sampai subuh. Ada shift siang yang berjaga dari subuh sampai asar. Mereka berkumpul di dua waktu ini. Selesai jaga, mereka lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. sehingga fisik manusia itu terjaga. Nah, begitu orang ini akan mendapatkan musibah, maka malaikat penjaga tadi menyingkir, lalu dia kena musibah. Ya, misalnya ada apa, senjata tajam yang menyasar dirinya, ada apalagi misalnya dia mengalami kecelakaan, atau dia kena ombak sehingga tenggelam, atau dia kena runtuhan bangunan sehingga dia mati. Ketika mengalami seperti itu, malaikat penjaga itu menyingkir. Kemudian dia kena musibah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuknya. Tapi ketika orang ini tidak kena musibah, maka malaikat ini menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah penjagaan fisik dari gangguan jin. Sehingga jin tidak bisa, kemudian jin kan tidak kelihatan, kita tidak bisa melihat. Nggak tahu apakah di kanan saya ini ada jin, ya, atau di depan saya ada jin kecil yang bisa saya tepuk-tepuk kepalanya. Saya nggak tahu, Anda juga nggak lihat. Mereka makhluk yang nggak kelihatan, apakah bisa kemudian secara enak saja dia nempeleng saya, mukul saya, atau nendang Anda, mukul kita? Tidak bisa dia. Kenapa? Ada malaikat yang menjaga. Dan itulah yang membuat mereka tidak bisa ganggu fisik kita. Maka bagian ini, kalau Anda tidak punya masalah, jangan terlalu dipikirkan. Hukum asal manusia itu nggak butuh untuk diruqyah. Hukum asalnya, selagi dia normal, tidur masih normal, makan normal, bicara normal, pikirannya masih dia gunakan secara normal, berarti dia orang yang normal. Gak usah mikir ruqyah sudah, Anda itu normal. Nah, gangguan yang kedua, non fisik, ini yang lebih dominan. Makanya bisa jadi Anda yang merasa, kayaknya saya merasa terganggu, kayaknya ada yang merasa ganggu saya, kayaknya merasa, justru itu gangguan Anda, non fisiknya ini. Itulah gangguan was-was. Yang kedua ini gangguan was-was. Jadi sebenarnya Anda itu lebih ke arah gangguan was-was dibandingkan gangguan fisik. Yang kedua, gak butuh rukyah ini. Ini bukan rukyah obatnya. Apa obat yang kedua ini? Ini ngaji obatnya ini. Dikir pagi petang, ngaji. Dan itulah yang Allah ajarkan di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Rabbun Nas, Allah Ta'ala, dari waswasul khannas. Siapa waswas khannas? Apa waswas khannas? Gangguan non fisik yang ditimbulkan oleh si khannas. Khannas itu siapa? Setan yang tersembunyi dalam batin. Semua manusia punya. Di dalam diri saya ada, di diri Anda juga ada, teman-teman yang lain juga ada. Mereka bisa membesar, bisa mengecil. Kalau kita melakukan zikrullah, dia mengecil. Kalau kita lalai, dia membesar. Sehingga godaannya bisa besar, bisa kecil. Ketika Anda mengalami was-was yang berlebihan, gangguan Anda itu di sini. Maka sebenarnya yang lebih Anda butuhkan itu banyak berzikir pagi sore, banyak bertawakal kepada Allah, banyak apalagi ngaji tauhid, belajar masalah agama. Anda lebih banyak butuh itu dibandingkan mikir ruqyah, padahal Anda enggak butuh ruqyah. Dan kesalahan ini masya Allah terutama untuk ibu-ibu gitu ya. Mahasiswi kadang ya, para akhwat yang kadang dikit-dikit datang ke ustaz, "Ustaz, saya minta diruqyah." Ya. Ustaznya masih bujangan ya, sedikit bahaya. Nanti tiba-tiba datang kayaknya ada yang ganggu saya. Anda itu normal, bisa ngerjakan kalkulus, berarti normal, walhamdulillah. Bisa mengerjakan apa misalnya materi-materi kuliah bisa Anda kerjakan. Sehingga Anda tidak perlu mikir kayaknya ada yang ganggu. Anda tidak mengalami gangguan, tapi justru Anda mengalami gangguan di yang kedua ini, gangguan non fisik yang itu sebenarnya berawal dari was-was. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiara itu syirik, syirik, syirik. Lalu beliau Ibnu Mas'ud mengatakan, setelah beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkomentar, "Wa ma minna illa." Dan kami, yaitu kami siapa ini? Para sahabat. Dan kami mengalami itu. Ada perasaan kekhawatiran dalam diri kami. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud? Walakinallaha yudhibuhu bil tawakkuli. Walakinallaha yudhibuhu bit tawakkul. Namun Allah Ta'ala hilangkan kekhawatiran-kekhawatiran itu dengan tawakal. Jadinya obat penyakit was-was non fisik itu dengan mendekatkan kepada Allah dalam bentuk amal hati, bisa bertawakal kepada Allah, bisa apalagi berusaha untuk ta'alluqul qalbi billah. Nah, saat Anda digoda oleh setan dengan ini ya, merasa seperti ada gangguan, lalu cari-cari ruqyah. Nah, gitu kan? Obatnya kan di sini. Cari ruqyah. Ustaz, siapa yang bisa ngeruqyah ya? Saya kayaknya. Nah, akhirnya Anda melakukan perbuatan kesalahan. Apa itu? Minta di ruqyah. Dan minta di ruqyah itu menunjukkan lemahnya ta'alluqul qalbi billah. Lemahnya ketergantungan hati Anda kepada Allah Ta'ala. Seharusnya yang benar gimana? Ngeruqyah diri sendiri, bukan minta kepada orang lain. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada sekelompok umatnya yang jumlahnya 70 ribu, yang dia bisa masuk, yang mereka akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang enggak minta diruqyah. Jadi mungkin setan ganggu Anda dengan was-was tadi biar Anda minta ruqyah. Sehingga Anda kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Waliyadzu billah. Kerugian yang kedua. Dan itu penyakitnya mereka yang baru ngaji ya, terutama baru kenal sunnah, awalnya dari orang awam, kemudian hijrah, kenal komunitas yang baru, dia merasa kayaknya ada yang ganggu, itu dia diuji dengan ini. Diuji dengan ini. Dan dulu banyak yang kayak gitu. Ya. Di kalangan mahasiswa banyak, teman-teman SMA juga banyak. Ya, terutama yang sudah mulai menginjak dewasa, dia kenal komunitas ngaji, merasa seolah-olah ada gangguan dalam dirinya, terus dia cari-cari ruqyah. Padahal aslinya dia normal. Nah, saat Anda minta ruqyah, maka Anda kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Karena syaratnya tadi kan, tidak minta diruqyah, tidak tatayur, tidak melakukan kai, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sarankan, tanamkan tawakal kepada Allah. Semoga dengan itu Anda bisa hilang perasaan was-was seperti ini. Dan kalaupun Anda butuh untuk diruqyah, ruqyah diri sendiri. Selama Anda bisa baca Quran, bisa membaca doa, silakan Anda ruqyah diri sendiri tanpa harus menggantungkan diri kepada orang lain. Wallahu a'lam. Apakah Ustaz bisa meruqyah? Insyaallah semua orang bisa ruqyah. Muslim bisa ruqyah. Saya insyaallah bisa meruqyah, Anda sendiri pun bisa meruqyah. Selama bisa membaca Quran, bisa meruqyah. Bisa membaca doa, bisa meruqyah. Anda bisa enggak berdoa? Enggak bisa, Ustaz. Masya Allah. Muslim enggak bisa berdoa. Enggak mungkin. Pasti bisa berdoa. Tapi kalau pakai teks Arab, saya enggak bisa. Kalau Anda enggak bisa pakai teks Arab, boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Karena tidak disyaratkan, ruqyah itu harus menggunakan teks yang ada, yang berbahasa Arab, yang penting bisa dipahami. Sehingga ruqyah pakai bahasa Indonesia silakan, karena inti ruqyah adalah doa. Misalnya Anda membaca, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sembuhkanlah aku, hilangkan was-was dariku, itu juga bisa termasuk ruqyah. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari saya. Silakan Ibu. Ya, ini mau menanyakan begini, Us. Saya kan jualan online. Kebetulan yang saya jual itu adalah buah-buahan. Nah, karena itu buah-buahan, kadang saya seperti open order gitu, Us. Hanya saja yang saya sertakan itu gambar. Mama gambarnya gambar buah, yang mungkin buahnya nggak tahu buah kapan gitu. Kemudian barang datang dan saya anggap itu buahnya bagus, jadi saya jual gitu. Nah itu hukumnya bagaimana, Om? Karena kan tidak sesuai dengan gambar. Gambar, entah itu gambar kapan, kemudian yang saya jual adalah mungkin buahnya bukan dalam satu pohon yang sesuai dengan gambar itu. Dan kemudian itu sistemnya barang datang baru saya jual, tapi sudah saya iklankan gitu. Itu bagaimana, Om? So, kemudian masih boleh lagi? Lagi? Barang datang, jadi sebelum barang datang sudah ditawarkan. Sudah dibuka. Udah ditawarkan, nah, siap. Ya. Lewat foto. Gimana? Yang kedua. Kemudian barang datang, saya foto kembali, kemudian saya jual, tapi sebelumnya sudah saya iklankan dengan gambar yang lain, kemudian barang datang saya foto lagi, saya iklankan kembali. Bagaimana itu hukumnya? Cukup? Boleh satu lagi? Silakan. Kemudian ini kalau umpama kemudian saya melakukan pengantaran barang. Nah, pengantaran barang karena tempatnya jauh, kemudian karena tempatnya jauh, saya waktu itu saya belum mengatakan ada tambahan biaya untuk ongkirnya. Nah, kalau itu tempatnya jauh, kemudian jauh, saya menambahkan sendiri, ini ada berapa kilometer untuk bensin, ditambahin ya gitu. Kadang ada pembeli yang ya udah ya saya tambahin, atau kadang tidak ada ya ya udahlah nggak apa-apa. Nah itu bagaimana hukumnya, apakah kami dari kedua pihak diperbolehkan karena ketika saya minta dia memberi, atau saya menyalahin karena saya yang meminta? Bagaimana, minta tolong baik, cukup Ibu, nasihatnya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, untuk kasus yang pertama, Anda menawarkan sebelum barang punya, sebelum memiliki barang, insya Allah diperbolehkan, karena sebatas menawarkan itu diperbolehkan meskipun belum memiliki. Dan menawarkan tidak terhitung sebagai akad, sehingga tidak ada masalah di sana. Menawarkan barang yang belum dimiliki sah-sah saja ya, karena tidak terhitung sebagai akad. Dan nanti ketika barang datang, Anda tawarkan ulang, insya Allah sudah bagus ya. Kemudian Ibu sebutkan kriteria seperti barang yang Ibu miliki, sehingga mungkin foto kemarin kok warnanya beda, terutama buah itu kan sangat sensitif dengan warna dan rasa. Kok warnanya beda, misalnya gak semulus kemarin, kemarin bagus gambarnya, sekarang kurang bagus misalnya. Maka Anda sampaikan seperti apa adanya, kondisinya seperti ini buahnya. Tayyib. Nah, untuk bagian yang kedua, jika Ibu sudah memiliki, maka Ibu sudah boleh melakukan akad. Sehingga di samping Ibu boleh menawarkan, Ibu juga sudah boleh terima pembelian. Nanti pembeli transfer, boleh Ibu miliki uangnya karena Ibu sudah memiliki barang. Untuk kasus yang kedua, ada tambahan biaya ongkir padahal tidak disebutkan sebelumnya. Jawabannya diperbolehkan, dan ini kembali kepada kesepakatan. Sehingga sebelum antar, nanti Ibu sampaikan, per kilo saya kasih beban biaya kirim sekian. Maksudnya per kilo jarak ya, bukan per kilo buah. Saya kasih beban kirim sekian. Kok dia mau, hukumnya diperbolehkan. Ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita bahas. Ada satu pertanyaan lagi melalui WA, silakan. Dari Ali di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait istisna yang dijelaskan tadi dengan contoh pesan baju kepada penjahit, jika ada orang A pesan kaos kepada saya, bukan penjahit, apakah saya boleh berakad dengan A lalu saya pesan kepada penjahit dengan menggunakan akad istisna mawazi? Istisna mawazi atau istisna paralel ya, itu boleh dilakukan jika Anda punya salah satu keterlibatan proses produksi. Misalnya Anda bisa desain ya, tapi nggak bisa jahit. Kaos kan ada gambarnya, kemudian ada desain gambar, lalu nanti Anda lemparkan ke penjahit kaos. Atau Anda bisa desain baju, kemudian Anda lemparkan ke penjahit baju. Berarti ada keterlibatan Anda, silahkan. Seperti ini diperbolehkan. Ada orang yang terima cetak-cetak undangan, dia nggak punya mesin cetak kan mahal ya, tapi dia bisa desain. Dia bisa desain, kemudian setelah jadi desain, diantar ke percetakan, terus dicetak. Ini namanya istisna muwazi. Tapi kalau Anda sama sekali enggak punya keterlibatan, ya posisi Anda seperti sales tadi. Berarti harus jadi wakil bagi produsen. Kalau Anda bukan wakil produsen, hukumnya menjual barang yang tidak dimiliki, dan itu termasuk dalam kategori baik ma'dum. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.